Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mazilna fi qira'atina li kitab Sahih al-Bukhari. Kita masih pada pembacaan kitab Sahih al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab man ajaba al-futya bi isyaratil yad wal ras. Bab yang menjelaskan tentang seseorang yang menjawab ketika ditanya, ketika berfatwa, menjawab dengan isyaratil yad au ras. Ya. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat suatu istimbat fikih untuk kemudian mengambil hukum dalam bab-bab yang beliau sebutkan. Kalau ingin tahu fikihnya Imam Bukhari, maka lihat pada Sahih Bukhari, terkhusus pada tabwib, pada judul bab-babnya. Ini kita dari situ bisa mengetahui kedalaman fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang terkadang kita ini kalau tidak dijelaskan oleh para ulama enggak paham apa maksudnya. Di sini bab man ajabal futya bi isyaratil yad war ras. Barang siapa yang membawa atau menjawab ketika ditanya, ketika berfatwa, dijawab atau menjawab dengan isyarat tangan atau isyarat kepala. Nah, terkadang kita memandang seperti ini, apa faedahnya? Nah, tapi tentunya kedangkalan ilmu kita dan sempitnya ilmu kita sehingga terkadang kita tidak paham. Maka dari sini tidak mengherankan kata para ulama, la ya'rifu fadla ahlil fadli illa dawu. Tidak mengetahui, la ya'rifu fadla ahlil fadl, tidak mengetahui keutamaannya orang-orang yang memiliki keutamaan, illa dawu, kecuali pemilik keutamaan. Nah, tidak mengetahui keutamaannya para ulama. Coba lihat as-sighar min ahlil bid'ah, min ahlil ahwa, mereka yang meremehkan para ulama. Pada hakikatnya orang-orang yang meremehkan para ulama, kita mengetahui bahwa mereka yang rendah sebetulnya. Nah, karena tidak akan mengetahui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan, ya kecuali yang sejenis. Maka ketika kita menginginkan untuk kita mengetahui atau kita Allah berikan keutamaan, hormati orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Buhayb, wa Buhayb ibn Khalid, qala haddatsana Ayyub, Ayyub as-Sikhtiyani, an Ikrimah, Ikrimah maula ibn Abbas. Nah, maula, bekas budak, Allah tinggikan derajatnya dengan sebab apa? Ilmu. Nah, tidak peduli mau statusnya bagaimana, tidak peduli mau bentuk tubuhnya bagaimana, ketika ilmu sudah Allah berikan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan derajat seseorang tersebut. Arifah biadillah, ketinggian keutamaan seorang itu bukan kita masing-masing atau orang tersebut yang membuat-buat. keutamaan dan ketinggian tersebut yang biadilah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam biografinya. Nah. Apa bin Yasar? Uma ula juga bekas budak. Para ulama menyebutkan tentang kalau biografi yang disebutkan berarti kan semua yang berkaitan dengan seseorang tersebut. Ketika memulai membicarakan tentang bentuk fisiknya, rambutnya, warna kulitnya, matanya, hidungnya, maaf saja. Atau, nah, isinya semua jelek. Artinya dari bentuk fisik. Tetapi atau yang seorang mufti yang diakui di negeri Makkah, yang apabila sudah musim haji, orang dengan kondisi seperti ini, ribuan orang. Nah, sampai-sampai sebagian umara bertanya, siapa orang tersebut? Umara artinya para raja-raja, para pemimpin. Nah, maka dengan ilmu itu ya ikhwan, apabila kita ikhlas, mau bagaimanapun kondisi kita, mau bagaimanapun umur kita, Allah yang akan angkat. Ini kisah yang akan kita lewati bersama dari seorang sahabat yang mulia yang insya Allah kita akan sedikit bawakan tentang biografi beliau. An Ikrimah an Ibni Abbas. Ibnu Abbas namanya siapa? Beh, siapa beh? Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas. Abu Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, siapa ini Ibnu Abbas? Sana enggak akan menunjuk orang yang ngajar pada pertanyaan ini. Ah, Hamzah. Ibnu Abbas harus tahu. Nah, Abu Lutfi. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ana pikir disebut nama Ibnu Abbas insya Allah sudah tidak ada yang asing ya. Nah, tapi tak kenal maka tak sayang. Pak Bambang Abdullah, nah Ahsan Tabarakallah. Ibnu Abbas namanya Abdullah, Abdullah Ibnu Abbas. Nah, baik, begitu Abu Abbas. Hah? Ingat ya, nanti insya Allah ada hadir taklim lagi insya Allah kalau anak tanya gak boleh lupa sih. Nah, hadza Abdullah ibn Abbas ya ikhwan, salah seorang sahabi wa ibn sahabi, disebutkan oleh para ulama sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi 30 syahran faqat. Bergaul, menimba ilmu, menjadi sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam itu hanya sekitar 30 bulan. 30 bulan itu berapa kurang lebih? 2,5 tahun. Lai saya katakan? Hah? Iya kan? Nah, coba lihat. Pergaulan yang tentunya apabila kita hitung dengan perhitungan matematika, dibanding misalnya para sahabat muhajirin, al-awwalin, atau para sahabat ansar yang mutaqaddimin. Jauh. Tapi lihat, Ibnu Abbas, yang akhirnya mendapatkan gelar Bahru Hadil Ummah, lautannya umat ini. Atau Habr. Habr itu alimnya umat ini, Ibnu Abbas. Kalau kita telusuri sedikit demi sedikit, yang tentunya kita tidak meragukan lagi bahwa ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan kepada seseorang dengan doa, tentunya hukum asal doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Mustajab. Nah, kecuali pada beberapa perkara emang di situ Allah tidak kabulkan. Di antaranya ketika mendoakan pamannya. Lastaghfiranna laka malam unha anka. Aku akan terus memintakan ampun kepada engkau ketika peninggalnya Abu Thalib meninggal. Nah, malam unha anka. Selama aku belum dilarang untuk mendoakan engkau. Kemudian turun ayat yang menyatakan bahwa dilarang kita untuk mendoakan orang-orang musyriki. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui doa Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Rabb, faqihkan dia wa faqihhu fid din. Berilah dia ilmu tentang ta'wil Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Tapi inti permasalahan bukan pada seperti ini. Bagaimana kemudian Ibnu Abbas dengan perbuatannya akhirnya mendapatkan doa dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan perbuatan ini tidak hanya berhenti di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan permasalahan sebenarnya sudah lewat bersama kita. Bagaimana seorang Ibnu Abbas mau bersabar, memiliki adab bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, membawakan air wudhu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam selesai keluar dari menunaikan hajatnya, untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudhu dengan air tersebut. Ada. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man sana hadza?" Siapa yang menyediakan ini? Dijawab Ibnu Abbas. Kemudian dipegang kepalanya, sebagian riwayat yang lain mengatakan dipeluk sembari mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Disebutkan dalam biografi Ibnu Abbas sebagaimana dalam kitab Syiar Ausiyat A'lamin Nubuwah Al-Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis bukan langsung dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, karena ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal, Ibnu Abbas itu masih berusia muda. Sudah usia muda, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 2,5 tahun. Karena beliau bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah sekitar tahun 8 Hijriah. Bersama orang tuanya. Nah, 2,5 tahun masih muda. Tetapi Allah berikan kemuliaan yang besar dengan ilmu yang luas. Kita perhatikan bagaimana sebelum Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Ibnu Abbas menceritakan tentang kondisi dirinya ketika berusaha mendapatkan hadis dari para sahabat yang lainnya. Datang Ibnu Abbas dalam kondisi mengetahui di Madinah banyak para sahabat, banyak orang-orang yang berilmu, banyak yang memiliki hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Datang satu persatu kepada mereka. Pernah datang kepada salah seorang di antara mereka dalam keadaan mereka sedang tidur. Nah, kata Ibnu Abbas, Lau syi'tu la yuqadhanna. Kalau seandainya aku berkehendak, niscaya orang sahabat ini akan dibangunkan. Artinya seorang Ibnu Abbas, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Quraisy, bukan hanya tinggi derajatnya di sisi ilmu, dari sisi nasab pun luar biasa. Ibnu Abbas khalatuhu zauja Rasul alaihi salatu wasallam. Hubungannya semuanya, kekerabatan dekat dengan Rasul alaihi salatu wasallam, mulia. Tapi bagaimana seorang adab? Kalau aku berkehendak, aku mau ini sahabat ini dibangunkan untuk kemudian aku bertanya tentang hadisnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Menunggu sampai sahabatnya terbangun segar, kemudian disebutkan, ditanyakan ilahnya, apa ilahnya. Nah, dijawab oleh Ibnu Abbas, kayastatiba an yujiban agar sahabat ini kalau sudah kondisi bangun, artinya tidur, kemudian bangun dalam keadaan sudah segar. Berbeda orang ketika tidur nggak tahu kita apakah baru tidur, apakah sudah lama, apakah memang tidurnya ini dalam keadaan sakit, kecapean. Ketika dibangunkan sangat mungkin kan memang dalam kondisi dia sangat lelah. Kata Ibnu Abbas, mengapa aku menunggu sahabat ini bangun? Karena dengan itu biar orang ini ketika menjawab hadis atau memberikan hadis kepada dalam keadaan memang fresh, kurang lebih seperti itu. Lihat bagaimana adab akhirnya membimbing seseorang, Allah berikan hidayah, Allah berikan keutamaan dengan sebab ini. Nah, nyandingannya akhirnya bukan hanya sahabat Ali bin Abi Thalib yang atau mempercayakan kepada Ibnu Abbas kisah tentang Haruriyah Khawarij, ya. Dari sini kita juga kisah ini kita bisa mengetahui betapa cerdiknya karena keluasan ilmunya. Diutus oleh Ali untuk kemudian mendatangi Khawarij ketika di mana setelah terjadi apa yang terjadi antara para sahabat yang tidak diinginkan oleh sahabat peperangan tersebut, antara golongan Ali dengan Aisyah, antara golongan Ali dengan Muawiyah. Kemudian keluar dari golongan Ali ini dan sebagian dari Muawiyah, suatu kelompok akhirnya memisahkan diri menuju tempat Harura yang namanya kelompok Khawarij. Datang kepada mereka, coba lihat apa yang dilakukan Ibnu Abbas, memakai baju yang terbaik dalam kondisi Khawarij itu orang yang terkenal dengan ibadahnya, dengan zuhud. Nah, datang memakai hullah yang terbaik, menemui mereka dalam keadaan mereka ta'ajjabu. Takjub artinya heran. Ibnu Abbas datang, "Ma hadhi hullah ya ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa hullah apa ini? Nah, sengaja Ibn Abbas dengan keluasan ilmunya ingin menunjukkan kerendahan ilmu yang ada pada mereka, mengantarkan kepada mereka mengingkari hal-hal yang pada hakikatnya Rasulullah SAW lakukan, dan perkara tersebutlah halal, bukan sesuatu yang kemudian layak untuk diingkari. Karena mereka mengingkari apa ini keindahan seperti ini, ya Ibn Abbas, kurang lebih seperti ini. Maka kata Ibn Abbas, "Laqad labisa human wa ahsanu minni. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu hullatan minal Yaman." Nah, kata Ibnu Abbas, kurang lebih ya maknanya ya. Ada apa kalian mengingkari aku pakai seperti ini? Nah, sesungguhnya telah memakai yang seperti ini, pakaian yang indah seperti ini, orang yang lebih baik dari aku. Sungguh aku telah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam memakai yang seperti ini. Nah, ini Rasulullah alaihi salatu Khawarij di zaman tersebut masih mending dibanding sekarang. Dan kalau sekarang sudah murakbal, tahu murakbal ya. Nah, kalau zaman dulu betul-betul ahlul ibadah, wah luar biasa dari sisi ibadahnya. Sampai-sampai ketika mereka sudah dikepung dalam kondisi perang, ya mereka salah jelas. Datang waktu sholat, mereka masih nekat untuk melakukan ibadah sholat berjamaah. Ya sudah kesempatan bagi pasukan Islam khalifah ketika itu untuk menebas leher mereka satu persatu. Ya, kejahilan yang mengantarkan mereka kepada halak, hilangnya, binasanya diri-diri mereka. Tentunya kita mengetahui dari sisi syar'i ada yang namanya sholatul khauf. Nah, sholat dalam keadaan ketakutan. Bahkan ada yang namanya sholat ketika di ma'rakah dibolehkan dilakukan berperang. Kejahilan mereka tidak. Tapi di sini syahidnya ingin sampaikan kepada antum, Khawarij zaman dahulu betul-betul zahirnya adalah ibadah, tetapi ibadah yang sesat. Nah, sehingga tolak ukur memang bukan pada zahir. Tolak ukur seseorang adalah pada bagaimana orang tersebut berpegang teguh dengan sunnah. Satu persatu ini orang ditebas lehernya, yang lainnya tetap dalam keadaan khusyuk, tenang dalam sholat mereka. Nah, satu persatu. Luar biasa. Akhirnya setelah Ibnu Abbas mata tersebut, orang-orang Khawarij ini mulai, "Maja bika ya Ibnu Abbas, apa yang membawa engkau ke sini?" Akhirnya Ibnu Abbas menjelaskan, "Apa yang bikin kalian kemudian keluar dari Ali bin Abi Thalib?" Sebagian dari Khawarij sudah khawatir, ini kita jangan ngeladeni orang ini. Nah, orang ini dari Quraisy. Disebut dalam ayat Al-Quran, innahum qawmun khasimun. Ini orang Quraisy, ini orang-orang yang jago bersilat lidah, berdebat. Nah, di antara mereka sudah mulai kasarannya, ini nanti membawa syubhat, ini hati-hati. Seperti ini. Tapi sebenarnya sebagian mereka mengatakan, kita aja bicara kalau memang benar. Karena mereka meyakini bahwa mereka di atas al-haq. Sehingga kalau memang benar, apa susahnya kita untuk menerimanya? Nah, akhirnya kisah yang ma'ruf, tiga perkara, di antaranya adalah mengapa Ali bin Abi Thalib memerangi golongan dari Ummul Mukminin Aisyah. Dalam kondisi peperangan itu, tawanan-tawanannya dibudak, ditawan dan dijadikan budak. Mengapa Ali bin Abi Thalib tidak menjadikan budak mereka? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, ini yang pertama, iya. Aib. Apalagi ada lagi had, keluarkan. Nah, berhukum. Inil hukmu illa lillah, bukankah Allah mengatakan sesungguhnya hukum itu milik Allah semata? Ada apa mereka yuhakimun ar-rijal? Ada apa mereka menjadikan orang-orang sebagai hakim? Nah, bukankah kita seharusnya berhakim kepada Al-Quran atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kedua. Nah, yang kedua. Ada lagi, had. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, yaitu permasalahan mengapa Ali bin Abi Thalib ketika terjadi apa yang terjadi dengan kelompoknya atau golongannya Muawiyah, kemudian mengadakan sulh, yang dengan sulh ini akhirnya membuat salah satu sebab terbesar Khawarij ini yang pertamanya berada di barisan Ali dan Muawiyah untuk kemudian keluar, ya karena sebab sulh itu. Mengapa Ali bin Abi Thalib menghapus namanya? Untuk kemudian mau menerima perjanjian dengan Muawiyah dengan menghapus namanya Amirul Mukminin, dihapus. Kalau bukan, kalau memang dia menyepakati bahwa dia bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kuffar. Ini syubhat yang ada pada Khawarij. Nah, dijawab oleh seorang Ibnu Abbas yang tadi sebabnya itu. Coba lihat, keluasan ilmu, barokah ilmu yang dapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Awalnya dari adab. Nah, luar biasa emang pengaruh adab ini. Makanya tidak mengherankan para salaf dahulu betul-betul ihtimam yang pertama kali adalah adab. Nah, baru setelah itu mengambil hadis. Khalas, selesai dari Ibnu Abbas, tiga ini. Iya, adapun yang pertama. Ana beri antum dua pilihan, kurang lebih ini ya. Panjang kisahnya. Ima yang pertama, kalian atau kita ketika memerangi, atau Ali bin Abi Thalib ketika memerangi kelompoknya atau yang bersama Ummul Mukminin Aisyah, kemudian akan menjadikan Ummul Mukminin sebagai budak dalam kondisi beliau radhiyallahu anha sebagai ibu-ibu kalian. Seperti itu. Kalau kalian menerima apa mengakui hal ini, selesai. Berarti model macam apa manusia yang ibu kalian, kalian tawan dan kalian jadikan budak sendiri? Nah. Atau pilihan kedua, Aisyah radhiyallahu anha layak untuk ditawan, berarti dia bukan sebagai Ummul Mukmin lagi. Berarti kalian telah kafir, karena sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam jelas, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah ibu-ibu kalian. kaum mukminin. Bagaimana? Khalas? Selesai dari perkara ini? Nah, yang kedua, permasalahan apakah bagaimana berhukum dengan hukum dengan menjadikan orang-orang sebagai hakim? Yang kalian katakan itu adalah suatu kekufuran. Kita harus berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah. Sementara mereka menjadikan orang sebagai hakim. Tidakkah kalian membaca ayat yang menceritakan tentang seseorang yang berhaji? Ya, dalam surat tentang hukum haji, apabila seseorang wa man qatalahu muta'ammidan fajazahu mithla ma qutil. Orang membunuh hewan buruan dalam berhaji itu kan enggak boleh. Maka kafarahnya ya dia harus menyembelih hewan yang sebanding. Entah kambing atau sebanding dengan sapi atau sebanding dengan unta atau yang lainnya. Nah, yang di ayat ini kemudian disebutkan yahkumu dzawa adlin minkum. Dalam permasalahan urusan kelinci seperti ini kata Ibnu Abbas, Allah tegas mengatakan yahkumu bi dzawa adlin minkum. Yang akan jadi hakim adalah dua orang yang adil di antara kalian. Fa ayyuhuma aula bil hukum? Mana yang lebih utama? Permasalahan darah kelinci atau darah kaum mukminin untuk kemudian dijadikan hukum, diambil hakim dari kalangan manusia. Kalau darah kelinci saja, darah hewan saja, Allah memerintahkan untuk adanya hakim di antara dua perkara, dua hakim. Bagaimana dengan perkara darah manusia? Ini ayat pertama. Ayat kedua yang menjelaskan wa in khiftum shiqaqa bainihima fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dalam ayat ini Allah tegas mengatakan apabila kedua suami istri, urusan cuma suami istri, bukan urusan darahnya kaum mukminin. Sementara yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Allah tegas mengatakan kalau kalian mengkhawatirkan perselisihan di antara keduanya, fab'atu, maka yang pihak laki silakan mengutus seorang hakim. Fab'atu hakam. Hakim dari pihak laki-laki dan mengutus hakim dari pihak perempuan. Kemudian masing-masing pihak ini menjadikan dua orang ini sebagai pemutus perkara. Nah, mana yang lebih utama? Urusan dima'ul muslimin, kaum muslimin, atau sekedar urusan suami istri? Mana yang lebih utama untuk kita menjadikan orang sebagai hakim? Khalas, kata Ibn Abbas seperti itu. Diam, baik. Nah, yang ketiga, permasalahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika menghapus namanya dengan dihapuskan Amirul Mukminin gelar ini, sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sulh Hudaybiyah, ketika Ali bin Abi Thalib, makanya Ali bin Abi Thalib tanazul dalam rangka untuk damai islah bersama Muawiyah untuk kemudian dihapus namanya atau afan, dihapus gelarnya Amirul Mukminin, dalam kondisi beliau Ali bin Abi Thalib seorang khalifah yang sah ketika itu, seorang Amirul Mukminin yang benar, tetapi dihapus. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib yang ketika sulh Hudaybiyah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus Rasulullah Muhammad Rasulullah. Orang-orang Quraisy yang menerima, "Lau alimna annaka Rasulullah lastaslamna." Kalau seandainya kami mengetahui engkau Rasulullah, selesai, kami akan pasrah terima. Nah, yang ketika itu sempat guncang sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab. Nah, di mana Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghapus Rasulullah, Ali enggak berani. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menghapus. Seperti yang kemudian hal ini tidak bisa hilang dari ingatan Ali, bahwa salah satu cara untuk kemudian kita tanazul atau salah satu cara untuk kita kemudian berdamai dengan pihak yang lainnya itu adalah perkara tanazul atau mengalah dalam hal-hal seperti ini. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dihapus, dan Rasulullah tidak menghilangkan kedudukan beliau sebagai Rasulullah. Begitu pula Ali. Nah, jelaskan ini oleh Ibn Abbas kepada mereka khawarij, yang akhirnya dari sekian ribu khawarij, 2/3 kembali kepada Al-Haq. Nah, seperti ini seorang Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Luar biasa. Yang Umar akhirnya, bukan hanya Ali, Umar bin Khattab mendekat. Yang akhirnya sedikit membuat cemburu ahlu syura yang lainnya. Orang-orang sahabat dari kalangan yang sudah tua, yang pernah mengikuti perang Badar. Nah, ketika menjadikan Ibn Abbas sebagai orang dekatnya dalam ahlu syuranya, kemudian kalian mempermasalahkan Ibn Abbas. Besoknya aku akan tunjukkan sebagai dalamnya ilmu Ibn Abbas. Akhirnya mereka ditanya tentang apa? Surat Abu Fairus, kisah ma'rufah ini, Ayub, surat apa? Abu Reza. Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang suka bermusyawarah dengan ahli syura. Ahli syuranya Ibnu Khattab ini para sahabat yang tua-tua. Sebagiannya memang sudah luar biasa, makan asam garam. Di antaranya mengikuti perang Badar. Kita mengetahui perang Badar bagaimana keutamanya. Sampai-sampai Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam membawakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadithul Qudsi yang mengatakan, inna Allah qadittala ala ahli Badar, faqala i'malu masyaitum qadhafartu lakum. Ini ahli Badar. Allah telah mengetahui isi hati pelaku perang Badar. Sampai Allah mengatakan, i'malu masyaitum, terserah. Fadl, berbuat apa saja, aku telah ampuni kalian. Keutamaan ahlu Badr. Ini ahlu syuranya Umar. Datang Ibnu Abbas, Umar bin Khattab menjadikan Ibnu Abbas sebagai ahlu syuranya. Katanya sahabat-sahabat yang tua, ya Amirul Mukminin, ini Ibnu Abbas seusia dengan anak-anak kami. Kurang lebih seperti itu. Nah, intinya maksudnya itu, kok masuk dalam. Akhirnya, ingin tahu Ibn Abbas. Kenapa sebab anak menjadikan Ibn Abbas? Baik, datang ya besok. Anak akan panggil Ibn Abbas. Kemudian ditanya, ya Ibn Abbas, mau kau luka fi hadil ayah? Idha ja'a nasrullahi wal fat. Nah, sebelum tanya kepada Ibn Abbas, tanya kepada sahabat yang tua-tua tadi itu. Apa ini tafsir ayat ini? Oh, itu telah datang kemenangan sehingga Rasulullah SAW diperintahkan untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, diperintahkan untuk beristighfar sebagai bentuk rasa syukur. Nah, madza qauluka ya Ibn Abbas? Khalas, sudah yang lain jawab. Apa Ibn Abbas ini tafsirnya? Itu tafsirnya, Allah itu sudah memberitahu kepada Rasulullah SAW tanda-tanda kematiannya. Sudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat ini sudah dekat, sehingga diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertasbih dan banyak istighfar. Nah, katanya Umar bin Khattab, itu punya aku ketahui tafsir ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas. Sebagian hadisnya atau banyak hadisnya bukan diambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat yang lain. Nah, tapi luar biasa. Ini seorang Ibn Abbas yang di sini sebuah faedah yang perlu kita ambil, bahwa bagaimana para sahabat mau ulet dan telaten, tidak terburu-buru dalam mengambil ilmu untuk kemudian bersabar. Lagi tidur ditunggu depan pintunya. Nah, emang nunggu itu cuma semenit dua menit? Enggak. Bisa makan waktu yang lama. Takhusus apabila di waktu asyita atau as-saif, musim panas yang sangat panjang di Madinah, itu kalau sudah saif, subuhnya 3:30, maghribnya 8. Sudah panas, siangnya panjang. Nah, seperti ini. Ini bukan hanya kepada satu sahabat, Ibnu Abbas Lawas pun, yang lainnya pun seperti itu. Nah, adab ya ikhwan. Makanya memang penting. Mudah-mudahan Allah beri kita kenikmatan untuk kita bisa membaca sebuah kitab yang berkaitan dengan adab. Nah, karena barokah dari adab ini luar biasa. Innama bu'istu li'utammi makarimalah. Aku sungguhnya. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu diutus apa? Bukan lain, tidak ada maksud yang lain dalam rangka menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab manusia. Kalau sudah berbicara masalah adab, memang cakupannya luas. Ada bersama Al-Khaliq, ini bagian dari adab. Ada bersama Rasul alaihi salatu wassalam, ada bersama Al-Quran, ada bersama orang tua, bersama tangga, bersama pengajar, dan yang lain. Tapi adab ini memiliki peran yang luar biasa. Tauhid itu bagian dari adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini sekilas tentang Ibnu Abbas yang sirahnya luar biasa. Nah, mengapa banyak para ulama menuliskan sirah? Ya karena biar kita ini mengambil pelajaran. Kalau sirah yang jelek, agar kita tidak melakukan seperti itu. Kalau sirah yang baik, agar kita meniru. Nah, makanya banyak-banyak membaca buku sirah. Ini penting. An Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi. Faqala dzabahtu qablan armi. Fa'auma'a biyadihi qala wala haraj. Qala halaqtu qablan adbah. Fa'auma'a biyadihi wala haraj. Dia di sini dalam permasalahan haji, Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, aku ini menyembelih dulu sebelum aku melempar jumrah, Jumratul Aqabah." Maka fa'auma'a biyadihi, memberi isyarat dengan tangannya. Wala haraj, enggak ada masalah. Ditanya juga, "Aku ya Rasulullah halak duluan, mencukur habis dengan silet kepalaku qoblan azbah, sebelum aku menyembelih." Fa'auma'a biyadihi, kemudian beri isyarat dengan tangannya, wala haraj, enggak ada masalah. Sehingga di sini ikhwan, isyarat, ketika isyarat tersebut dipahami, ya ini maksudnya bab tentang man ajabal fatwa bi isyarat. Bab yang menjelaskan seorang menjawab fatwa ketika ditanya kemudian berfatwa, jawabannya hanya dengan isyarat. Ketika isyarat tersebut jelas, maka itu memberi ilmu yakin. Ya, artinya itu memberi faedah ilmu. Nah, di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam cukup memberi isyarat dengan tangannya dan itu dipahami. Maka sebuah isyarat apabila dipahami, khalas. Ya Syekh, bolehkah atau apakah halal ketika kita istri kita misalnya selesai dari haid, untuk kita mengumpulinya misalnya sebelum dia mandi saat seperti itu ya. Ini kan satu masalah fikih. Maka misalnya jawabnya Syekh, misal seperti ini. Maka artinya, iya, boleh. Itu cukup. Nah, permasalahan khilaf, bolehkah seseorang mendatangi istrinya, belum mandi, tapi sudah selesai? Ya, boleh. Apa tidak? Khilaf di antara ulama, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Nah, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazir nisa. Nah, kefal ayat. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian hatta yatahurna. Sampai istri-istri kalian suci, artinya sudah selesai dari haid. Nah, dari ayat ini sebenarnya ulama mengatakan boleh. Ulama yang lain mengatakan enggak boleh. Soalnya ayat itu potongan ayat berikutnya mengatakan Fa'idha tatahharna fa'atuhunna min haitha amarakumullah. Nah, jangan kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Ayat ini dipahami oleh ulama sebenarnya berarti konsekuensinya yang dipahami kalau sudah suci selesai dari haid, ya boleh. Ayat ulama yang lain mengatakan, loh, lanjutkan potongan ayat setelahnya. Fa'idha tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, nah, sudah mandi, baru faktuhunna. Nah, maka datangi mereka, silahkan. Syahidnya di sini menjawab dengan fatwa, itu boleh dengan isyarat tangan, dengan isyarat kepala, apabila hal tersebut dipahami. Baik, sampai sini pelajaran kita. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.